Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pelajaran kita yang terakhir mengenai tata cara yang afdal, yang lebih utama, yang disunnahkan dalam melakukan kumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Kesimpulannya, sebagaimana telah kita pelajari, bahwa satu-satunya tata cara yang utama, yang sunnah, adalah mengerjakan kumur-kumur dan istinsyak dengan satu cidukan yang sama, ya, tetapi didahulukan kumur-kumur atas istinsyak, berarti air yang kita siduk dibagi dua. Jadi separuh kita ambil untuk kumur-kumur dengan satu cidukan ini, kemudian kita semburkan keluar dari mulut, masih tersisa separuh untuk dihirup, itu membersihkan rongga hidung, istinsyak. Kemudian istinsyak mengeluarkan dari hidung dengan bantuan tangan kiri. Satu. Kan mustahab tiga kali. Ya, ini digambar satu. Kemudian yang kedua kita menciduk lagi. Setengahnya kita ambil untuk kumur-kumur. Kita sisakan setengah. Kemudian kita semburkan keluar dari mulut. Kemudian kita lanjutkan istinsyak. Ya, kita hirup dengan tarikan nafas. Kemudian kita istinsyak dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Nah, yang kedua. Kemudian yang ketiga kalinya. Nah, dasarkan hadith Ali, hadith Abdullah bin Zaid. Dan telah kami sampaikan bahwa ini adalah mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i. Nah, mendahulukan kumur-kumur atas istinsyak, mazhab Syafi'i. Dan telah kami sampaikan bahwa ada riwayat Muslim yang memperjelas hal itu, ya, bahwa Nabi dari satu cidukan itu, ya, mendahulukan kumur-kumur atas istinsyak. Adapun hadis memisah antara kumur-kumur dan istinsyak dengan cidukan yang berbeda, untuk kumur-kumur menciduk air tersendiri, kemudian untuk istinsyak menciduk air tersendiri, hadisnya dhaif. Kami nukil dari An-Nawawi, Muqayyim menyatakan tidak ada hadis yang benar yang datang dari Nabi SAW tentang hal itu. Hadis berikutnya, ya, kita hampir selesai ini. Kita hampir selesai dari bab wudu, alhamdulillah. Tersisa beberapa hadis. Tersisa tiga hadis. Nah, hadis berikutnya adalah hadis Anas. وعن أنس dari أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال dia berkata رأى telah melihat النبي عليه الصلاة والسلام pernah melihat rajulan seorang pria ya seorang pria berwudu, orang itu berwudu. Wa fi qadamihi dan di telapak kakinya mithlu dhufri ada seukuran seperti kuku, seukuran kuku. Lam yusibhul ma'u, tidak terkena air, tidak terbasuh air. Jadi kelihatan, dilihat oleh Nabi di telapak kakinya, ada seukuran kuku yang tidak terbasuh air. Berarti wudunya tidak sempurna, tidak merata membasuh ya telapak kakinya. Nah, dan itu tidak sah. Oleh karena itu kata Nabi faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, bersabda, memerintahkan orang itu, irji, kembali kamu ke tempat wudumu. Disuruh oleh Nabi untuk kembali ke tempat dia berwudu. Ya, disuruh kembali ke tempat dia berwudu. Irji, kembali ke tempat wudumu. Fa'ahsin wudu'ak. Kemudian, perbaiki wudumu. Perbaiki wudumu. Ya, berwudulah dengan cara yang bagus. Naam. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Nah, apa makna perbaiki wudumu, perbaguslah wudumu. Ya, berwudulah dengan cara yang bagus. Dengan cara yang baik kita akan pelajari nanti maknanya. Ibnu Hajar mengatakan hadis ini adalah riwayat Abu Dawud dalam sunannya dan An-Nasa'i dalam sunannya. Dan hadis ini telah dinilai sahih sanadnya oleh Al-Albani. Al-Albani menilai sanadnya sahih dalam Irwaul Ghalil, dan hadis ini punya penguat dari hadis yang lain. Ada syahid penguat dari hadis yang lain, yaitu riwayat salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika ada riwayat, misalkan dikatakan riwayat salah satu istri Nabi atau riwayat salah satu sahabat, ya sahabat itu laki-laki atau sahabat wanita, siapa namanya tidak diketahui misalkan, tidak masalah. Yang penting dipastikan dia sahabat, karena ulama telah ijma' as-sahabah kulluhum udul, semua sahabat Nabi adil, semuanya adil, istiqomah semua, jadi beritanya, riwayatnya diterima semuanya, tidak ada yang cacat, tidak ada yang tercelah. Ya, ini yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, ijma' ahlus sunnah wal jamaah seperti itu. Nah, baik, siapa istri Nabi tersebut, ya meskipun tidak diketahui dipastikan siapa namanya, kan istri Nabi banyak. Nah, tidak masalah. Baik, dia meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, pernah melihat seorang pria, yusalli, orang itu sedang sholat. Nah, sedang sholat. Wa fi dhahri qadamih, sementara di punggung, bagian punggung, bagian atas ya, bagian punggung telapak kakinya, lum'atun, ada kilauan, ya, ada, yakni ada bagian begitu. Nah, khadr ad-dirham, seukuran uang dirham yang kering berkilau. Kan kaki itu ketika dibasuh, kan jika basah, ya jika basah dia tidak berkilau. Nah, ini ada seukuran uang dirham tidak terbasuh. Nah, itu kelihatan kering berkilau. Dilihat oleh Nabi. Lam yusib halma, tidak terbasuh oleh air. Kelihatan kering berkilau. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa'amarahun Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia, merintahkan orang itu, ayyu'idal wudu'a, untuk mengulang wudu. Wassalata, dan salat. Wudunya disuruh ulang dan salatnya disuruh ulang. Jadi bukan disuruh membasuh bagian yang tidak terbasuh itu saja, tapi disuruh mengulang wudunya. Artinya mengulang dari awal, dan disuruh mengulangi sholatnya. Sholatnya tidak sah karena dia sholat dengan wudu yang tidak sah. Nah, sementara suci dari hadas kecil dengan wudu adalah syarat yang menentukan sahnya sholat. Nah, hadis ini yang menjadi penguat ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim. Imam Ahmad dalam menilai sahih hadis ini, hadis salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam ini tadi. Naam. Imam Ahmad menilainya sahih sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Albani juga menilainya sahih. Baik, sekarang kita pelajari fikih dari hadis ini. Kedua hadis ini, hadis Anas yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar riwayat Abi Dawud An-Nasa'i, dan hadis salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam riwayat Ahmad dan yang lainnya, ini merupakan dalil wajibnya melakukan gerakan-gerakan wudu ya secara berkesinambungan. Itu yang dikenal dengan istilah muwalah, yakni berkesinambungan. Nah, usai dari satu gerakan langsung diikuti gerakan wudu berikutnya tanpa ditunda. Nah, bagaimana dhabit kriteria kesinambungan antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya dianggap bersambung dan tidak terputus? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengukurnya dengan adat kebiasaan. Ya, yakni jika diukur secara adat menurut kebiasaan, jika ditunda dengan jangka waktu seperti itu dianggap lama, berarti putus. Nah, misalkan setelah membasuh wajah, dia tidak langsung membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku, tidak, tapi dia tunda, entah bercakap-cakap dulu misalkan atau melakukan sesuatu, dia tunda. Setelah itu kemudian dia lanjut. Jika menurut adat, menurut kebiasaan, oh ini lama menundanya, maka berarti sudah putus, berarti sudah tidak bisa, harus diulangi dari awal. Jika menurut kebiasaan secara adat diukur, oh seperti itu sebentar, menundanya sebentar, masih dianggap bersambung, tidak terputus, berarti masih sah. Tapi kan agak sulit ini mengukurnya dengan kebiasaan seperti ini, sulit. Ada sedikit sulitnya di sini. Oleh itulah sebabnya sebagian ulama memilih pendapat yang mengatakan kriterianya bukan seperti itu, tapi kriterianya adalah apabila anggota wudhu sebelumnya sudah kering. Nah, jika anggota wudhu sebelumnya sudah kering, baru kemudian dia lanjut anggota berikutnya, berarti sudah putus. Misalkan dia membasuh wajahnya, kemudian dia tunda, bincang-bincang, atau mengurus sesuatu. Setelah itu dia lanjut membasuh tangannya dari ujung jari sampai ke siku, padahal wajahnya sudah kering, sudah putus, sudah tidak berkesinambungan. Ya, berarti sudah tidak terpenuhi ya kriteria berkesinambungannya. Nah, baik. Adapun jika masih basah, nanti kan dia bincang-bincang ya. Setelah membasuh wajahnya misalkan, sempat ngobrol sebentar gitu. Nah, menjawab sesuatu misalkan. Terus lanjut. Dan ini masih basah wajahnya, masih berkesinambungan, masih sah. Tetapi yang menjadi patokan di sini cuaca yang normal. Cuaca yang normal. Nah, karena apabila dingin sekali, ya, lebih lambat mengering kan, jika dingin sekali. Jika panas sekali lebih cepat mengering. Jadi yang menjadi patokan cuaca yang normal. Kriteria ini sepertinya lebih mudah untuk dijadikan sebagai dasar. Nah, pendapat yang kedua ini tadi yang kami sebutkan, ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i, bahwa kriterianya adalah keringnya anggota wudhu sebelumnya ketika melakukan anggota wudhu setelahnya, itu berarti sudah putus. Jika masih basah, berarti masih berkesinambungan. Kriteria ini yang dianggap benar dalam mazhab Syafi'i. Nah, Ibnu Qudamah dan Ibnu Utsaimin dari kalangan Hanabilah mendukung pendapat ini. Nah, alasan mereka kriteria ini lebih terukur daripada mengukurnya dengan kebiasaan, ini agak sulit. Nah, wallahu a'lam. Ya, intinya jangan ditunda-tunda lah, langsung saja. Jadi usai dari satu wudu ke wudu, jadi satu gerakan dalam wudu ke gerakan berikutnya. Namun ya, andaikan ada satu hajat misalkan, ya, selama tidak terputus maka tidak masalah. Nah, tetapi di sini yang penting juga kita ketahui bahwa apabila terputus kesinambungan itu karena ya suatu urusan yang terkait dengan maslahat wudu itu, maka itu tidak memutus kesinambungan. Misal, dan ini pernah dicanangkan, ditanyakan di majelis oleh sebagian jamaah. Ketika berwudu, air wudunya habis, ya kan? Sehingga dia kemudian berjalan ke tempat yang ada air di situ untuk menimba air, ya. Dan ini memakan waktu, dan ternyata ketika dia dapat air, ketika lanjut sudah kering anggota wudunya, tidak masalah. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan maslahat wudu itu sendiri. Ini tidak memutus kesinambungan. Begitu pula ketika wudu misalkan tiba-tiba dia melihat di salah satu anggota wudunya, nah, dia melihat di anggota wudunya ada cat, ya, titik X atau ada apa? Semisal dengan itu, ada lapisan yang menghalangi air wudu untuk membasuh bagian itu, ya. Kemudian dia sibuk untuk membersihkan, menghilangkan. Nah, sampai anggota wudunya kering, setelah itu sudah hilang, baru kemudian dia lanjut, tidak masalah. Nah, karena ini harus dihilangkan karena ini menghalangi air wudu membasuh bagian yang ditutup itu. Nah, sehingga jika tidak dihilangkan, nah, berarti kan bagian itu tidak terbasuh. Nah, berarti tidak sah. Bagian itu harus dihilangkan. Nah, ini dianggap udzur karena terkait dengan masalah wudu. Nah, jika kita sudah memahami makna kesinambungan dalam berwudu, berikutnya kita akan pelajari apa hukumnya. Nah, berdasarkan dua hadis yang kita pelajari, hadis Anas yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dan hadis lain yang semakna, yaitu hadis salah satu istri Nabi yang telah kami bacakan tadi, ini menunjukkan bahwa berwudu dengan cara berkesinambungan wajib. Karena Nabi menyuruh orang itu mengulangi wudunya dan mengulangi salatnya. Dan dari sini juga kita memahami makna hadis Anas, irji' fa ahsin wudu'ak, kembali ke tempat wudumu dan perbagus wudumu, artinya berwudulah dengan baik dan benar. Ini diulang. Nah, ya, jika memang kesinambungannya sudah putus, ya harus diulang. Begitu. Nah, dan pendapat ini bahwa berwudu dengan cara berkesinambungan adalah wajib, ya, berkesinambungan dalam melakukan wudu adalah wajib, ini adalah pendapat lama, pendapat terdahulu Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i kan awalnya di Baghdad, di Irak. Nah, di sana beliau mengajar, ya, berfatwa. Di sana lah Al-Imam Ahmad berguru. Ya, di situlah Al-Imam Ahmad berguru kepada Al-Imam Asy-Syafi'i ketika di Baghdad. Nah, dan menjadi muridnya. Dan di situ keluar pendapat-pendapat Asy-Syafi'i, ijtihad-ijtihadnya, ya, fatwa-fatwanya, itu pendapat yang lama. Sampai kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir. Dan sebenarnya Al-Imam Ahmad ingin menyusul Asy-Syafi'i ke Mesir. Dia tidak ingin berpisah dengan Asy-Syafi'i ia ingin menimba ilmunya, ya, selama Asy-Syafi'i masih hidup, ya, karena dia tidak melihat alim yang semisal dengannya di zaman itu. Nah, baik, hanya saja tidak jadi karena suatu sebab yang mungkin belum sempat kami ceritakan di sini. Nah, sehingga Al-Imam Ahmad tetap di Baghdad. Al-Imam Syafi'i lanjut di Mesir. Nah, di Mesir Al-Imam Syafi'i mengajar di sana, ya, mengajari umat, ya, dan di sana juga punya murid-murid, jadi punya murid-murid di Baghdad, ya, dan juga kemudian punya di Irak, dan juga punya murid-murid di Mesir ketika sudah pindah di Mesir. Dan di sana ada perkara-perkara yang karena suatu perkara itu oleh ulama dibahas, terus dibahas oleh mereka. Mereka tidak pernah berhenti belajar. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama itu tidak pernah berhenti belajar. Buktinya ada pendapatnya yang diralat. Nah, dulu ketika di Baghdad Syafi'i fatwanya seperti ini. Ketika di Mesir muncul pendapat baru. Itu yang disebut dengan pendapat baru. Jadi Al-Imam Syafi'i itu dikenal ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama ketika di Irak, di Baghdad, pendapat baru ketika di Mesir. Nah, ya. Begitu pula terkadang kita mendengar dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Riwayat ini mengatakan demikian, riwayat yang lain mengatakan yang lain. Begitu pula dari Malik. Demikianlah. Karena memang permasalahan fikih itu ada sebagian yang ulama-ulama itu butuh berijtihad. Nah, jadi ini yang kami sampaikan pendapat lama Syafi'i ketika di Irak. Nah, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini pendapat Al-Imam Malik, guru Syafi'i. Dan ini yang lebih kuat. Ini yang lebih kuat sesuai dua hadis tadi. Nah, dua hadis tadi bahkan nah, jadi setelah kita mengetahui bahwa ini wajib, berikutnya kita meningkat sekarang pembahasannya. Apakah ini syarat atau bukan? Nah, apakah ini syarat atau bukan? Artinya, jika dikatakan syarat, ya, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan apabila, ya, seseorang lupa atau dia tidak tahu hukum ini. Nah, atau dia lupa melakukan kesinambungan, dia lupa atau dia tidak tahu hukum, dimaafkan atau tidak, ini udzur atau tidak. Jika kita mengatakan wajib, itu udzur. Nah, dan itu pendapat Imam Malik, diberi udzur jika tidak tahu hukum atau lupa. Yani dia hanya mengatakan Malik, Imam Malik hanya mengatakan apa, wajib saja. Tetapi pendapat lama Asy-Syafi'i, dan itu yang sama dengan pendapat muridnya Imam Ahmad pada salah satu riwayat, yang mengatakan syarat, ya, tidak dimaafkan apabila lupa sehingga tidak kesinambungan atau tidak tahu hukum, tidak dimaafkan, batal. Jadi harus diulang dari awal, tidak ada udzur karena syarat. Ini riwayat dari Ahmad dan pendapat lama Syafi'i. Ini yang difatwakan oleh ahli fatwa zaman kita, abad kita, yaitu Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin memfatwakan ini. Nah, dan ini yang terkuat insyaallah berdasarkan dua hadis yang telah kita pelajari. Naam. Sudah difahami ini? Jadi dua hal yang pernah kita lewati, diingat dengan baik. Ya, dua-duanya merupakan syarat sahnya wudu, yaitu wudu dengan apa? Tertib. Nah, untuk empat anggota wudu yang disebutkan di ayat, wajah, tangan dari ujung jari sampai ke siku kanan kiri. Nah, ini dianggap satu anggota. Kemudian kepala termasuk kedua telinga, kemudian kaki, telapak kaki sampai ke dua mata kaki kanan kiri. Jadi empat anggota wudu ini yang wajib tertib dan syarat, ya. Sama yang kedua, kesinambungan juga syarat. Nah, jadi perhatikan dengan baik hal ini. Nah, tersisa 15. Nah, mungkin kami baca satu hadis lagi singkat karena tidak perlu terlalu panjang keterangannya karena yang sebesar yang sudah kita lewati, yaitu wa anhu, dan dari Anas juga radhiyallahu an qal, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya biasa, nah kebiasaan beliau ya tawaddu bil mud, berwudu dengan satu mud. Satu mud. Nah, hadis yang pernah kita lewati itu berapa mud? Hah? Tidak sampai satu mud, kan? Berapa? 3/4. Ada di catatannya. Nah, masyaallah. 3/4. Dan waktu itu sudah kami sampaikan bahwa akan datang hadis riwayat yang disebut Ibnu Hajar bahwa paling banyak ya, kadar yang paling banyak yang dipakai Nabi untuk berwudu satu mud. Nah. Baik. Satu mud. Satu mud itu sebagian ulama menjelaskan, ketika menjelaskan mud, mud itu kata mereka satu mud kata mereka adalah dua telapak tangan ya yang dipakai untuk menciduk ya sesuatu, tetapi telapak tangan yang normal, yang tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil. Baik. Ada yang membahasakan seperti itu. Adapun dalam ukuran sudah pernah kami sampaikan, kan ada dalam pembahasan zakat fitrah, ya pembahasan zakat fitrah, kan zakat fitrah itu ukurannya berapa? Beras. Berapa yang wajib dikeluarkan? Satu sok, hah? Satu sok kan? Nah, baik, satu sok itu 4 mud. Satu sawa itu 4 mud. Nah, adapun Syekh bin Baz ketika mengalihkan sawa ke bobot untuk memudahkan kaum muslimin, ya, ini patokannya sawanya Nabi. Dikatakan satu sawa itu 3 kilogram. Kalau di negeri kita pemerintah menyebutkan berapa satu sawa zakat fitrah, berapa mereka menyebutkan? 4 liter ya? Iya. 4 liter. Sekitar itulah. Jadi satu sok, berarti jika berdasarkan itu, misalkan ini pendekatan ya. Jika berdasarkan itu, berarti kan satu sok 4 mud. Berarti jika satu sok 4 liter, berarti satu mud berapa liter? Satu liter. Nah, segitulah ya. Nabi, air, kadar air yang digunakan berwudu oleh Nabi. Kelanjutan hadis, wa yaghtasilu bis-sa'i, dan Nabi mandi bisa'i dengan satu sa' ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Ya, jadi air yang dipakai mandi oleh Nabi itu hanya satu sa'. 4 mud itu tadi yang sekitar 4 liter itu. Hanya itu. Dan ya, sampai jika lebih dari itu maka Nabi mandi sampai 5 mud, satu sa' tambah 1 mud. Nah, hadis ini muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan menghemat air, dan ini sudah pernah kita bahas. Ini memungkinkan kita lakukan, kita amalkan apabila kita berwudu atau mandi, ya, dengan menimba air, ya kan? Memungkinkan hal itu. Adapun jika kita ya berwudu misalkan dari keran air, nah, itu tidak terukur. Nah, yang pernah kami sampaikan, oleh karena itu kami pernah ingatkan agar jika menggunakan keran air itu jangan deras-deras karena banyak yang terbuang. Nah, jika memungkinkan setiap kali diambil airnya tutup lagi gitu. Jika hendak mengambil lagi buka lagi jika memungkinkan. Nah. Baik. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Tersisa satu hadis, kita sisakan untuk pertemuan terakhir pembahasan wudu, yaitu tentang zikir ya setelah berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.